Tak ada manusia terlahir menjadi legenda. Anda harus memperjuangkannya. Selagi membongkar barang-barang di kantor minggu lalu, di mana salah satu anak usaha akan pindah kantor ke gedung sebelah di bilangan Senayan, dan ada banyak dokumen di ruangan saya akan ikut berpindah juga, saya menemukan sebuah game board yang terletak di barisan ujung rak di belakang meja kerja saya. Saya menatap lama kertas tersebut, dan pikiran saya pun melayang 10 tahun yang lalu ketika saya mengurek-urek kertas dan menumpahkan ide dari kepala saya ke kertas di meja, di mana saya membuat permainan yang bisa membuat peta pikiran tercipta program atau roadmap di kepala manusia dengan program software kemakmuran hingga jadi yang namanya Wellflow Games ini. Asal muasalnya begini niat saya. Saya ingin menciptakan cara cepat meletakkan software kemakmuran di kepala manusia. Di mana kita tahu untuk menjadi makmur kita harus punya program kemakmuran. Program kemakmuran ini gabungan dari matriks yang sangat rumit, panjang dan pelik sekali terciptanya. Saya memberi ilustrasi. Seorang insinyur Ciputra sewaktu lahir dia dilahirkan di warung kelontong milik kedua orang tuanya. Begitu Ciputra buka mata, mendengar, merasakan adalah timbangan tepung, beras, telur, gula, minyak tanah, dan tumpukan barang jualan, serta tawar-menawar antara orang tuanya dengan pembeli di warung dan ketika mereka berbelanja barang di pasar. Tawar-menawar, belanja bahan bak, harga beli naik, harga barang kadaluarsa yang rusak, barang tidak laku, itu informasi didapat sejak bayi hingga masa golden age di usianya mungkin 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Bayangkan database otak seorang Ciputra akan arti berdagang dan arti bekerja, arti untung dan arti rugi. Dia mengenalnya secara sadar dan bawah sadar diletakkan dalam pikirannya oleh lingkungannya di awal dirinya berkembang. Lalu ketika dia berumur 60-an, kiprahnya di jajaran konglomerat properti Indonesia salah satu yang terbaik. Apalagi sekarang di usia 80-an, dia menjadi sangat-sangat tajam penilaian bisnisnya. Bayangkan di sisi lain, seorang pelajar teladan dari seorang anak pegawai negeri, lalu berkarir hingga pensiun di usia 58 tahun juga sebagai pegawai negeri. Lalu di masa pensiun dia mulai belajar berbisnis. Apa bisa dia memahami dunia bisnis? Dunia free fight tanpa gaji, tanpa sistem. Maka saya jamin kesempatannya untuk berhasil di bawah 5%. Inilah yang mengilhami saya akan game board ini. Wellflow Games ciptaan saya ini. Saya membuat program peletakan pemikiran, program bawah sadar dengan cara bermain. Algoritmanya, jalannya saya ciptakan dengan sangat lama dan teliti sekali. Tujuannya, daripada seseorang harus menjalani banyak hal seperti perjalanan seorang Ciputra, maka saya lebih baik melakukannya dengan simulasi. Otak manusia tuh hebat. Ciri utamanya adalah otak kecil bawah sadar manusia tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana reality. Jadi kalau kita meletakkan sebuah gambaran dan diulang-ulang dalam pikiran tersebut, maka pathway, jejak langkah tersebut terbentuk juga. Makanya saya menciptakan game simulasi. Prinsipnya saya selalu mengatakan berulang-ulang bahwa how you play the game is how you run your life. Maka bermainlah kita. Saya membagi 4 masalah dalam keseharian, yaitu bisnis, investasi, keluarga, dan lifestyle. Kita setiap hari, baik uang masuk atau keluar, tempatnya hanya di 4 folder itu. Tidak ada tempat lain lagi. Maka dengan 4 folder itu, saya menciptakan matriks rumit 4 level kemakmuran. Algoritma yang rumit saya ciptakan demi simulasi nyata tercapai. Dalam dunia gamers, rule engagement-nya gampang. Easy entry, difficult to master. Di awal permainan harus sederhana dan gampang. Makin lama makin rumit dan tidak terselesaikan. Sulit mastery, karena itulah kehidupan. Coba main Farmville, Candy Crush, Angry Birds. Semuanya di awalnya simple, sederhana, lalu makin rumit dan Anda kecanduan dan tidak master. Demikian juga Wellflow ini. Saya garansi, salah menentukan pilihan langkah, lalu mengambil kartu 4 folder tadi, keluarga, lifestyle, bisnis, dan investasi, Anda sulit keluar dari lingkaran pertama yaitu pra-sejahtera. Paling jauh naik ke level 2, sejahtera, sampai akhir kompetisi. Peran ada beberapa. Kita cari yang mirip dengan diri kita dan profesi kita. Ada ibu rumah tangga, atlet bulu tangkis, arsitek kapal selam, anak konglomerat, dan banyak lagi. Namun, bukan apa yang Anda sekarang intinya. Tapi, siapa Anda nanti adalah name of the game yang sesungguhnya. Kemudian saya berpikir, kayaknya saya mau digitalkan saja ini benda. Sudah nggak masanya main game board di zaman sekarang. Sahabat, bersiaplah main game Wellflow versi digital. Berkompetisi sekaligus pemrograman pikiran bawah sadar. Nantikan kehadirannya.